Kalau dia terus berurutan, pasti akan bertemu dengan surat, dengan tempat-tempat di mana ada sujud sajadahnya ini. Maka terkadang imam memberitahukan, insyaAllah pada rakaat yang pertama, kita akan ada sujud tilawah atau sujud sajadah. Memberitahukan makmumin, para makmum. Atau di rakaat yang kedua, biasanya dalam surat tarawih begini. Banyak kejadian seperti ini, terkadang imam lupa, ya. Tentu masalah sujudnya ini adalah sujud yang hukumnya sunnah dan tidak berpengaruh kepada sholat kita. Kalau misalnya ketika jamaah wanita tidak mengetahui itu, kemudian dia tahu-tahunya sujud, imamnya sujud, kemudian dia ruku, kemudian ketika imam bangkit dari sujudnya kemudian berdiri lagi, dan dia bangkit dari rukuknya kemudian berdiri, ya, bangkit dari rukuknya kemudian dia berdiri, dan ternyata imam tidak sujud, bahkan justru melanjutkan bacaannya, tidak ada masalah, tidaklah merusak sholatnya. Yang pertama karena ketidaktahuannya, yang kedua sujudnya itu bukan sujud yang merupakan rukun, tetapi dia adalah sujud yang sunnah. Ini seputar sujud. Kemudian kita masuk kepada pembahasan surat yang pertama yang seringkali kita uraikan, dan Al-Quran ini tidaklah membosankan. Ya, dipelajari semakin membuat kita haus terhadap Al-Quran, karena dia firman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkataan manusia, bukan perkataan manusia. Kalau perkataan manusia satu dua kali diulang-ulang bosan. Kajian saja kalau kita punya rekamannya dua kali diulang kita sudah tidak lagi tertarik untuk mendengarnya. Kecuali ada pengajian-pengajian yang khusus dan itu tidak terlalu panjang lebar. Adapun Al-Quran tidak akan mungkin orang-orang yang beriman atau hati orang-orang yang beriman pernah bosan dan jenuh mengulang-ulanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sajadah ini, Alif Lam Mim, dan ini adalah satu ayat dalam Al-Qur'an. Dalam bentuk ayat dalam Al-Qur'an maka dibuat nomor oleh para ulama tersendiri. Biasanya ayat ini kata-kata Alif Lam Mim ini dan yang senada dengan dia, banyak sekali dalam Al-Quran yang senada dengan Alif Lam Mim, seperti Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ain Sin Qaf, ada lagi yang lebih pendek dari itu, Nun Sad Qaf, ada yang di atasnya yang dua huruf, Yasin Toha, ada yang tiga huruf seperti yang sekarang ini, ada yang bahkan banyak sekali seperti Kaf Ha Ya Ain Sad, lima huruf sekaligus, dan ada Alif Lam Mim Ain Sin Qaf, enam huruf. Ya, ini semua dalam gabungannya tadi kata para ulama tafsir dikenal dengan al-ahruf atau al-huruful muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpotong-potong, yang dipotong-potong dan dia tidak membentuk sebuah kata yang ada makna seperti kata-kata bahasa Arab yang lain. Dia tidak memiliki makna dan tidak ada suku katanya. Dia adalah huruf-huruf yang digabungkan, diletakkan di sana. Apakah ada maknanya? Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang apa yang diucapkannya. Karena dia yang paling tahu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ketika melihat semua ayat-ayat yang bentuknya seperti ini dalam Al-Quran, setelah itu pada umumnya bercerita tentang Al-Quran. Setelah ayat yang huruf yang seperti itu bunyinya, setelah itu pada umumnya penjelasan tentang Al-Quran. Seperti halnya dalam surat ini, Allah berfirman, Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin. Al-Quran. Sebagaimana dalam Alif Lam Mim juga di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Ya. Seperti juga dalam ayat-ayat yang lain yang bercerita, yang di awalnya ada huruf yang seperti ini, pada umumnya setelah ayat itu ada penjelasan tentang Al-Quran. Kata para ulama, ketika ditinjau itu maka seakan-akan Allah menyatakan kepada orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran bahwasanya itu adalah ucapan manusia padahal itu firman Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk meniru Al-Qur'an, kalau sekiranya kalian menganggap itu ucapan manusia, maka tiru. Karena ucapan manusia tidak ada yang tidak bisa ditiru. Karena sama-sama manusia. Tidak ada yang tidak bisa ditiru. Semua bisa dicontoh. Ya. Bisa ditiru. Maka ditantang oleh Allah orang-orang Quraisy yang memang mereka pakarnya bahasa Arab. Mereka memiliki lisan yang luar biasa dalam berbahasa Arab. Dan mereka keistimewaan mereka adalah sastra. Makanya dengan kecintaan orang Quraisy terhadap sastra Arab, di Mekah itu ada event yang diadakan setiap tahun, yaitu memperlombakan sastra Arab. Makanya di pasar Uqab dahulu ada perlombaan berkumpulnya semua sastrawan-sastrawan Arab untuk dalam sebuah kompetisi. Di sana mereka akan memilih siapa yang paling pakar dalam sastra Arab. Jadi Al-Quran yang mereka tuduh sebagai ucapan manusia, mereka itu ditantang. Coba kalau seandainya itu perkataan manusia, tiru dia. Contoh, walau pertamanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ukuran semua Al-Qur'an. Kalau memang kalian menganggap itu perkataan manusia, contoh semuanya, tiru. Tetapi mereka tidak mampu. Kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tantangannya menjadi 10 surat. Bi asri suwarin mithlihi, 10 surat. Kemudian ketika tidak ada yang bisa mencontohnya, maka diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1 surat. Ya. 1 surat saja. 1 surat ada yang 3 ayat. Tetapi tidak ada yang bisa mencontohnya karena memang Al-Qur'an itu bukan perkataan manusia, tetapi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan di surat ayat-ayat yang seperti tadi, alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim sad dan seterusnya, yang semua itu adalah huruf-huruf yang mana Al-Quran tersusun dari huruf-huruf tersebut. Kata-kata dalam Al-Quran itu adalah kata-kata yang tersusun dari huruf-huruf yang mana bahasa Arab pun seperti itu. Bahasa manusia yang berbahasa Arab, kata-kata mereka juga tersusun dari huruf-huruf yang sama. Tetapi kalian tidak bisa mencontohnya. Padahal ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu kata-katanya tersusun dari huruf-huruf yang sama, dan ungkapan kalian sehari-hari, perkataan dan pembicaraan kalian sehari-hari juga kata-kata yang tersusun dari huruf yang sama. Tetapi kalian tidak bisa mencontohnya, menunjukkan itu adalah firman Allah. Ya. Itu kata para ulama. Huruf-huruf yang senada dengan itu adalah seakan-akan pesan dari Allah, bahwasanya Al-Quran ini juga tersusun dari huruf-huruf yang mana perkataan kalian pun tersusun dari huruf yang sama, hanya saja kalian tidak bisa menirunya. Dan Al-Quran bukan perkataan manusia, tetapi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan tentang alif lam mim. Kemudian seperti yang tadi kita katakan, setelah alif lam mim ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Quran. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Baik itu pada turunnya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan, atau tidak ada keraguan terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Ya. Tidak ada keraguan terhadap apa yang terkandung di dalamnya dari petunjuk-petunjuk. La raiba fihi. Kemudian mir rabbil alamin, diturunkan dari Allah pencipta alam semesta. Ya. Penegasan dari Allah bahwa Al-Quran itu turun dari Allah. Kata para ulama akidah, ayat ini terkandung di dalamnya penetapan bahwasanya Allah di atas. Allah di atas. Bukan di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala di atas. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Turun Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya dari Allah pencipta alam semesta. Kata turun itu biasa dalam pemahaman manusia itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu turun. Ya. Dari atas ke bawah, baik itu secara fisik maupun secara materi. Ya, turun jabatannya. Turun jabatannya secara materi, secara maknawi. Dalam secara maknawi. Atau turun yang secara fisik yaitu dari awalnya dia di atas kemudian dia terjatuh ke bawah atau benda tersebut menurunkan diri ke bawah. Ini namanya turun dalam bahasa atau dalam pemahaman manusia. Jadi kata para ulama, ayat ini juga terkandung penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas, dan di antara dalil para ulama menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Menetapkan Allah memiliki sifat ulu. Ulu yaitu berada di atas makhluknya. Kemudian dalil yang kedua diambil dari ayat ini bahwasanya Al-Quran itu turun dari Allah. Bukan perkataan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian pada ayat berikutnya, am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma ataahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allah telah tegaskan pada ayat yang kedua bahwasanya Al-Quran itu diturunkan olehnya. Lalu Allah kabarkan bahwasanya tetap akan ada orang-orang Quraisy yang meragukannya. Atau mereka mengatakan Muhammad itu mengada-adakan Al-Quran. Ya. Al-Quran itu diturunkan dari Allah. Kemudian ternyata masih ada di antara orang Quraisy, orang Arab, dan mungkin sampai sekarang dalam anggapan sebagian kaum muslimin Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Ya. Am yaqulu naftara, atau mereka mengatakan Muhammad mengada-adakan Al-Quran. Artinya dia yang menyusunnya. Dia yang menggubahnya. Dia yang mengungkapkannya. Dalam ayat-ayat yang lain Allah mengatakan mereka menuduh Nabi Muhammad bermimpi dengan ucapan kata-kata dalam Al-Quran tersebut. Kemudian nanti setelah bangun dia bekerja sama dengan tukang atau dengan penyair. Bekerja sama untuk menyusun apa yang dia dengar dalam mimpinya. Ini juga tuduhan orang-orang Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan bal huwal haqqu mir rabbika. Akan tetapi dia Al-Quran benar-benar hak dari Rabb kamu Allah. Tujuan penurunannya dari Allah Subhanahu wa taala litunzira qauman, agar engkau Muhammad memberikan peringatan kepada satu kaum, ma atahum min nadhirin min qablika, apa yang telah datang kepada mereka dari peringatan sebelum kamu. Jadi Nabi Muhammad turun membacakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, bukan Rasul yang pertama. Sehingga dikatakan mengada-ada. Tetapi sebelum Nabi, sekian banyak Rasul yang mengakui seperti itu. Makanya dalam surat Al-Ahqaf, Allah tekankan itu lagi. Bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang bid'ah. Bukan Nabi yang bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Tiba-tiba dia yang pertama kali kemudian dia mengaku Nabi. Dan mengaku bahwasanya ini firman Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bacakan sekarang ini wahai manusia adalah firman dari Allah. Bukan Nabi Muhammad satu-satunya yang mengakui seperti itu. Tetapi sebelumnya sudah ada. Dan bukan satu dua. Tetapi begitu banyak, dan bahkan Nabi ini yang terakhir. Makanya Allah mengatakan, Qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Dalam surah Al-Ahqaf tadi. Katakan bukanlah aku Rasul yang bid'ah. Ya, bukan Rasul yang bid'ah artinya apa? Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Tetapi justru Nabi Muhammad SAW ketika membacakan Al-Quran dan mengaku Rasul Allah, itu sudah ada sebelumnya orang-orang yang seperti itu. Dan orang-orang Quraisy mendengar cerita itu. Orang-orang Quraisy mendengar cerita Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi-Nabi sebelumnya. Dan mereka mendengar bagaimana umat Nabi Nuh dibinasakan. Bagaimana kaum Hud dibinasakan, bagaimana kaum Tsamud dibinasakan karena menentang orang-orang yang mengaku nabi tersebut, mengakui dirinya sebagai utusan Allah dan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada mereka orang-orang Quraisy. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Agar mereka mendapatkan hidayah. Al-Quran adalah jalan hidayah. Ya, Al-Quran adalah jalan hidayah. Jadi sekarang untuk mengajak, membawa manusia kepada kaum muslimin kepada jalan hidayah, tidak akan mungkin terjadi tanpa Al-Quran. Tidak akan mungkin dengan hanya omongan saja. Tetapi harus dibawa Al-Quran kepada kaum muslimin. Ini Al-Quran. Makanya kita harus membawa Al-Quran. Makanya suatu hal yang sangat menyedihkan ketika orang berdakwah tetapi dia tidak bisa baca Al-Quran. Berdakwah sama sekali tidak mengerti dia tentang apa dan tentang Al-Quran. Bagaimana dia bisa membawa manusia kepada jalan hidayah? Karena yang membawa manusia kepada jalan hidayah adalah Al-Quran. Diturunkan oleh Allah untuk itu, untuk membawa manusia ke jalan hidayah. Dan nanti Rasulullah SAW dan para ulama, mereka lah yang mengetengahkan Al-Quran kepada manusia, yang membacakannya, yang menguraikannya, yang mencontohkan, mempraktekkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dari petunjuk-petunjuk tersebut. Wabayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk. Karena Al-Quran itu salah satunya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang membawa kepada jalan keselamatan. Dan ini sangat banyak dalam Al-Quran, penetapan ini. Seperti dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin nas, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira atau ajran hasana. Menjelaskan bahwasanya jalan hidayah adalah Al-Quran. Ketika kita hendak membawa manusia ke jalan hidayah, maka kita harus sudah punya Al-Quran. Kita harus membawa Al-Quran. Kita harus sampaikan kepada manusia Al-Quran. Bukan kita yang membuat-buatnya, tetapi kita yang membawa manusia dan menggunakan Al-Quran. Jadi ini la'allahum yahtadun, senada dengan ayat-ayat yang lain yang tadi kita sempat sebutkan beberapa ayat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pada ayat setelahnya tentang perbuatan-perbuatannya. Maka untuk mengenali Allah, kalau kita hendak mengenali Allah, tidak akan mungkin kita bisa kenal Allah dengan baik, dengan benar, tanpa Al-Quran. Karena yang paling tahu tentang Allah adalah dirinya sendiri. Maka dia yang perkenalkan dirinya kepada kita. Kemudian salah satu prinsip yang harus kita jaga agar kita bisa memahami Al-Quran ini dengan benar, itu jangan sampai kita menginterpretasikan Al-Quran semau kita. Ya. Karena nanti kalau seandainya seperti itu, maka kita pasti akan berjalan seakan-akan bersama Al-Quran, tetapi ternyata kita menentang Al-Quran. Banyak orang yang memegang Al-Quran, tetapi dia menentang Al-Quran. Ketika dia membawakan ayat, kemudian dia menentang ayat yang lain. Karena Al-Quran itu menafsirkan sebagian yang lain, sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Jangan diambil separohnya, kemudian separohnya tidak diambil, dibuang. Ini kesesatan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian Al-Quran lalu kufur terhadap sebagian yang lain? Ada orang yang seperti ini, ada. Dan bahkan muncul kesesatan-kesesatan dengan cara yang seperti ini. Ada orang yang hanya mengambil ayat-ayat ancaman saja dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang berisi apa? Ancaman. Makanya mereka orang-orang yang sedikit saja orang bersalah sudah kafirkan. Karena mereka mengambil ayat-ayat ancaman. Dan ini kelompok Khawarij dan Mu'tazila, terkhusus tentang pelaku dosa besar mengambil ayat-ayat yang berisi ancaman. Dalam bahasa para ulama dengan dikenal dengan nususul wa'id, yaitu nas-nas yang isinya ancaman neraka, hukuman-hukuman Siapa yang membunuh, siapa yang minum khamar, siapa yang begini-begini, maka hukumnya ini, itu semua mereka ambil, sehingga mereka berdiri dengan pemahaman yang timpang. Sehingga mereka dengan kaedah yang seperti ini, mengkafirkan pelaku dosa besar. Pokoknya siapa yang berbuat dosa besar, kafir. Kenapa? Karena dia mengambil sebagian Al-Quran. Ada lagi yang bertentangan dengan ini, kelompok yang mengambil ayat-ayat janji. Ayat-ayat yang isinya hiburan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini semua jadi ambil, lalu mereka mengatakan, apapun dosa yang kalian lakukan, jangan khawatir, tidak usah takut. Dan bahkan mereka meremehkan pelaku dosa besar. Maksudnya meremehkan, menganggap biasa. Dan bahkan mereka menganggap kekufuran itu, sebenarnya kekufuran itu sempit sekali. Jangan bawa orang kepada kekufuran, pokoknya dipaksa-paksakan manusia untuk kufur. Kufur itu adalah sebuah sesuatu yang sulit terjangkau oleh siapapun juga. Sehingga akan ada orang kafir. Makanya mereka mengatakan, pokoknya siapapun yang mengerti tentang Allah, beriman. Mereka mendefinisikan iman itu apa? Iman itu sekedar mengetahui. Ya. Mujarradul ma'rifah, kata para ulama, sekedar mengetahui. Sehingga mereka terbina di atas pemahaman ini, dan tidak ada orang kafir di mata mereka. Dan ini berpengaruh kepada orang yang pluralisme. Berpengaruh. Pokoknya tidak ada yang sesat. Agama semuanya sama. Ya. Ini terbina di atas mengambil sebagian Al-Quran dan mencampakkan sebagian yang lain. Pemahaman yang benar, beriman kepada semua Al-Quran. Lalu kok bisa terjadi kontradiksi, Ustaz? Tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Tidak ada. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka kalian akan mendapatkan kontradiksi yang banyak di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak ada kontradiksi. Kalau sekiranya ada nanti orang, karena memang dari zaman Imam Ahmad, bukan zaman sekarang ini, sudah ada orang-orang rasionalis, orang-orang yang menuhankan akal, yang mengumpulkan ayat-ayat yang terkesan kontradiksi, kontradiktif, yang terkesan bertentangan. Sehingga mereka kumpulkan itu semua, ini Al-Quran, menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa mengambil hidayah. Di dalamnya terjadi pertentangan. Dikumpulkannya, dan kemudian ada lagi orang-orang yang berkiblat dengan orang seperti ini sampai sekarang. Ketika menanamkan keraguan tentang Al-Quran. Padahal Al-Quran itu tidak ada terjadi pertentangan di dalamnya. Lalu bagaimana menggabungkan pemahaman antara ayat yang seperti ini? Para ulama sudah memberikan jawaban. Memberikan jawaban. Kenapa ada peringatan, ayat-ayat peringatan, dan kenapa ada ayat-ayat seperti ini, semuanya sudah terjawab oleh para ulama. Dan kita sekarang bukan dalam menjelaskan itu. Dalam majelis menjelaskan tentang bagaimana jawaban para ulama. Tetapi kita harus beriman kepada Al-Quran semuanya. Adalah firman Allah. Dan tidak ada terjadi pertentangan di dalamnya. Kalau seandainya nampak oleh kita pertentangan, itu adalah pemahaman sempit kita. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di Al-Qur'an bagaimana kita harus mengenalinya. Seperti dalam ayat yang keempat tadi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'i afala tatadzakkarun. Allah, siapa dia? Siapa dia Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah mencipta langit dan bumi. Dan apa yang ada di antara langit dan bumi, wa ma bainahuma fi sittati ayyam, dalam 6 hari atau 6 masa. Ini berita dari Allah bahwasanya Ia mencipta langit dan bumi dan semua yang ada di antara langit dan bumi selama 6 hari. Bisakah Allah mencipta semua itu dalam masa kurang dari 6 hari? Bisa, Allah Subhanahu wa taala mampu. Dan bahkan dalam sekejap mata Allah mampu untuk mencipta langit dan bumi ini dan semuanya. Lalu kenapa dia mencipta 6 hari? Itulah yang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghendaki terciptanya langit dan bumi, bukan karena tidak mampu mencipta kurang dari itu. Tidak, tetapi dia yang menghendaki terciptanya langit dan bumi ini selama 6 hari. Dan para ulama memberikan pelajaran bahwasanya dari situ Allah memberikan pesan kepada manusia bahwasanya setiap sesuatu itu memiliki tahap, harus bertahap-tahap. Makanya penciptaan manusia bertahap-tahap. Bertahap-tahap. Perjalanan hidup manusia bertahap-tahap. La tarkabunna tabaqan an tabaqin. Kata Allah dalam surah Al-Qiyamah. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian manusia akan melewati fase demi fase, tahap demi tahap dalam kehidupan kita. Cobalah lihat kehidupan manusia. Apakah ketika lahir semuanya sudah menguasai segala sesuatu? Tidak. Dia akan melalui tahap-tahap dan itu sudah diketahui oleh manusia. Apa yang bisa dilakukannya dalam umur beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun? Orang sudah bisa mengetahui ketika umur anak itu sudah sampai 1,5 tahun, tapi dia belum bisa berdiri, mereka sudah mulai khawatir. Karena pada usia 9 bulan dia sudah mulai bisa tegak dan sudah mulai bisa melangkah. Ini tahap dan fase yang dijelaskan oleh Allah, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia berjalan seperti itu. Kenapa kita saja yang harus melalui tahap demi tahap, dan untuk menjadi orang yang pakar dia juga harus melalui tahap-tahapnya. Untuk sampai ke tingkat tertentu kita harus melalui anak tangga. Sekolah pun demikian, ada tangga-tangganya. Kenapa kita mesti menuntut Allah untuk mencipta langit dan bumi ini sekejap mata? Walaupun Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk mencipta sedetik atau sekejap mata, tetapi dia yang berkehendak untuk terciptanya langit dan bumi ini dalam 6 masa. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya terjadinya langit dan bumi ini dalam 6 masa karena berita dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam 5 hari belum terjadi apa-apa, belum terjadi apa-apa, dan melalui proses juga, bahkan langit itu awalnya dalam bentuk asap. Awalnya sebagaimana diberitakan oleh Allah, "Tsummastawa ila samai wa hiya dukhanun." Kemudian Allah naik ke menuju langit, sementara langit ketika itu masih dalam bentuk asap. Kata Allah, kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi, "I'tiya tau'an aw karha." Sebagaimana dalam surat Fussilat, "Datanglah kalian wahai bumi dan langit kepadaku dalam keadaan ketaatan atau dengan terpaksa. Yang penting kamu harus datang kepadaku. Harus tunduk kepadaku. Baik secara terpaksa ataupun dengan penuh ketaatan." Apa kata langit dan bumi kepada Allah padahal mereka makhluk Allah yang besar? "Qalata ataina ta'in." Bumi dan langit serentak menjawab, kami datang kepadamu ya Allah dalam penuh ketaatan. Makanya mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat." Apabila bumi langit terbelah dan langit patuh, sudah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang pantas langit patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bumi. Jadi ini fase yang dalam penciptaan 6 masa yang diberitakan oleh Allah dalam ayat tadi, fi sittati ayyam, kemudian Allah mengabarkan kepada kita apa yang ia perbuat dan kita harus mengimani. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? "Tsummastawa 'alal 'arsy." Tsummastawa 'alal 'arsy. Istawa ini memang maknanya terkadang berubah, dan ini sebagai alasan sebagian orang menolak Allah itu istiwa. Karena memang istawa ini bukan hanya satu maknanya. Tetapi para ulama telah memberikan perincian. Kalau seandainya istawa itu setelahnya ada ala. Thumma istawa ala. Ain, lam, dan alif yang berumah ya. ala, itu maksudnya itu yang ditetapkan oleh ulama Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah itu Allah itu istawa di atas arasy. Kalau sekiranya dia setelah istawa itu ada ila, ila. Seperti yang tadi saya sempat bacakan, setelah summa istawa ila samai wa hiya dukhanun. Kemudian dia istawa ila, bukan ala. Istawa ila itu maksudnya bermaksud dan bertujuan. Kemudian Allah bermaksud menuju langit yang saat itu masih dalam bentuk asam. Jadi istawa bila mana setelahnya ada ala, itu yang wajib kita tetapkan Allah istawa berada di atas arasnya. Ya, tinggi di atas arasnya. Sementara istawa ila, ini harus diperhatikan, ila bukan ala, pakai hamzah berbaris kasrah. Itu maksudnya bertujuan, menuju. Kemudian bila mana istawa itu tanpa ada ala, tanpa ada ila. Tanpa ada ala, tanpa ada ila setelahnya, maka maknanya juga berbeda. Terkadang maknanya matang. Matang itu apa? Matang masak. Istawatis himar, kata para ulama dalam bahasa Arab. Buah-buahan itu sudah matang. Jadi istawa juga, tetapi tak ada ala, setelahnya nanti tidak ada ila. Istawat as-himar, tidak ada ala, tidak ada ila. Itu maksudnya apa? Buah-buahan itu sudah matang. Ya, durian itu sudah matang. Maksudnya sudah bisa dikonsumsi. Ini maksudnya istawa tanpa ada ala, tanpa ada ila. Terkadang ala istawa ini tanpa ada ala, tanpa ada ila, artinya berlabuh. Kapal berlabuh. Makanya Allah SWT ketika bercerita tentang kapal Nabi Nuh, berlabuh di puncak bukit, di puncak gunung. Wastawat alal judi. Ala di sini, ala yang tadi juga artinya bisa berlabuh. Ya, bisa berlabuh yang juga ala ya, bukan wastawat. Juga contoh yang pertama, yaitu berada di atas puncak gunung. Istawa ana berada di puncak gunung. Jadi istawa itu memang artinya berbeda-beda, tetapi yang ditetapkan untuk Allah adalah berada di atas aras. Seperti yang ditetapkan di sini, summastawa alal arsy, tinggi di atas arasnya. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kalian tidak memiliki selain dari Allah wali, penolong, ya, syafi', pemberi syafaat. Ini menunjukkan kita harus menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan satu-satunya. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di hari kiamat selain Allah. Sampai Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan diharapkan pertolongan manusia di muka bumi ini nanti di hadapan Allah. Jangan diharapkan. Kita harus semata-mata menggantungkan segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meminta syafaat di dunia ini dengan cara melakukan kesyirikan. Dengan alasan syafaat, berdoa kepada makhluk meminta agar nanti dia di akhirat sebagai perantara antara dia dengan Allah. Tidak akan ada. Tidak akan ada. Sebagaimana alasan sebagian orang-orang yang berbuat syirik. Saya, orang-orang kafir musyrik dahulu di zaman Nabi, beribadah kepada berhala dengan alasan itu. Kami sekarang berikan ibadah kepada mereka agar mereka nanti mendekatkan kami kepada Allah di hari kiamat. Agar mereka nanti di hadapan Allah mengatakan, ya Allah jangan siksa orang ini karena dahulu mereka mengibadati saya. Sementara saya ini orang yang suci. Dan itu alasan orang yang berbuat syirik. Ini kan orang-orang alim, orang suci. Ulama-ulama, orang-orang saleh. Kalau seandainya kita tidak lakukan ini, maka kita menghina, mencela mereka, tidak menghormati mereka. Jadi ini semuanya ternyata alasan-alasan syaitan. Yang membawa manusia untuk mengibadati selain Allah dengan mengalasan itu menghormati dan memuliakan para orang-orang saleh atau orang-orang saleh. Itu alasan mereka. Dan alasan yang berikutnya seperti yang dilakukan oleh orang musyrik dahulu, yaitu bagaimana nanti di hari kiamat orang-orang saleh nanti menghadap Allah membawa proposal ini, sepulan-sepulan jangan siksa, jangan masukkan ke neraka. Karena mereka sudah beribadah kepada kami. Ini buktinya. Itu merupakan alasan orang-orang musyrikin. Bila mana ada kaum muslimin yang beralasan seperti itu, Maaf. Maka kita khawatir. Kita khawatir, dan ini yang harus kita tegakkan. Kita tegakkan, sampaikan kepada kaum muslimin bahwasanya yang syirik itu adalah mengibadati, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afala tatadzakkarun, ayat yang keempat, apakah kalian tidak mengerti, tidak ingat? Ini semua peringatan dan ini semua pemberitahuan tentang Allah. Ya, afala tatadzakkarun sebagai penutup ayat yang keempat, ini celaan dari Allah terhadap orang Quraisy. Sudah begitu banyak alasan-alasan, bukti-bukti, argumentasi tentang ketauhidan, tentang benarnya Al-Quran, tentang haknya utusan-utusan Allah, tapi mereka tetap menentang. Kapan mereka bisa mengerti? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita uraikan pada kesempatan ini. Waktu tersisa kita sediakan untuk tanya jawab. Silakan. Iya, Pak. Ya, sujud tilawah. Dia sujud. Iya. Jemaah ini sujud, di antara jemaah ada sujud, tapi kan imamnya rukuk. Ya. Ketika imamnya sujud tilawah, mereka tidak? Tidak. Ah. Imam mengumumkan sujud tilawah di rakaat kedua. Kedua. Jadi yang jemaah mengikuti rakaat pertama. Iya. Dia sujud sementara imam rukuk. Ya. Kemudian ketika imam sujud, mereka? Ya, sujud. Posisi sujud. Ya, mereka harus mengganti satu rakaat. Mengganti satu rakaat. Kalau seandainya kejadian sudah satu minggu yang lalu, satu bulan yang lalu, tidak ada masalah, tidak perlu diulang sholatnya. Tapi kalau seandainya kedepannya atau baru kejadiannya, tidak. Kalau yang sudah berlalu, yang kalau seandainya waktu kejadian itu masih dekat, maka tinggal menambah satu rakaat kemudian salam. Tapi kalau sekiranya itu sudah berlalu, maka dia mengulangi sholat tersebut, karena sudah kurang satu rukun dari rukun tersebut dan batal satu rukun tersebut dan batal satu rakaat. Seharusnya dia kan mengganti satu rakaat, tetapi tidak digantinya, maka ulang sholat tersebut secara utuh dari awal sampai akhir diulang. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Barang temuan? Belum ada kajian kita, mungkin sudah lama ya. Ya. Bab sedekah, oh sudah lama. Ya. Barang temuan, pada dasarnya kita tidak diperintahkan untuk memungut. Ya. Tidak diperintahkan, karena bukan milik kita, kenapa kita pungut? Ya. Kecuali barang-barang yang rusak, yang cepat rusak atau yang yang perlu kita selamatkan. Dan penyelamatan ini persyaratannya sangat ketat, kita harus umumkan selama satu tahun kepada untuk mencari siapa pemiliknya. Ini barang temuan. Jadi barang temuan itu bukan diperintahkan kita untuk langsung serta merta memungutnya, karena ada konsekuensi-konsekuensi yang berat. Ukuran barang temuan, Nabi SAW bukan karena takut mengambil barang temuan, tetapi takut barang temuan itu dalam bentuk sedekah, karena dia tidak boleh memakan sedekah. Ya, dan barang temuan yang nilainya kecil dan kita manfaatkan tidak ada masalah. Kita menemukan misalnya makanan itu kan cepat rusak, boleh kita manfaatkan. boleh kita manfaatkan. Misalnya kita temukan makanan ringan yang tidak ada nilainya atau tidak terlalu besar nilainya, boleh kita makan, kita manfaatkan. Seperti yang terjadi, Nabi SAW menemukan satu butir kurma, ya tentu kan yang sangat ringan sekali, maka dia tidak memungutnya, bukan karena tidak boleh memungut barang temuan, tetapi karena khawatir itu merupakan harta sedekah, karena Nabi SAW tidak boleh memanfaatkan sedekah, tidak boleh menerima dan memanfaatkan harta sedekah, sedekah itu untuk selain Nabi. Sementara Nabi SAW boleh menerima, tetapi dalam bentuk pemberian hadiah. Ya, itu yang dikhawatirkannya. Dikhawatirkan barang temuan. Jadi kita kalau prinsipnya, bila mana barang itu barang yang cepat rusak, dan kita orang kalaupun dimanfaatkan barang temuan tersebut tidak akan protes, tidak akan mengingkari, maka silakan dimanfaatkan. Ya, silakan dimanfaatkan barang temuan semua, karena memang mungkin terjatuh dan orang yang punya pun tidak terlalu peduli lagi, tidak mempedulikan apalagi sebutir kurma. Tidak akan dicari-cari oleh orang. Kenapa Pak? Cari satu butir kurma. Mana ada? Ya. Sama sekarang orang yang kehilangan 1.000 perak atau 1.000 rupiah. Kebanyakan orang biasa saja. Hilang 1.000 rupiah kecuali anak-anak. Kalau anak-anak mungkin. Tapi orang-orang dewasa. Ya. Maka mungkin saja diambil. Bila mana kita merasa warak untuk memanfaatkannya, silakan diletakkan atau diserahkan kepada orang-orang yang bisa memanfaatkannya. Wallahu ta'ala. Habis? Hadiah ya. Nabi, bukan Nabi sebagai pejabat. Nabi tidak menerima sedekah. Tidak menerima sedekah, dan ini peraturan dari Allah. Dia sebagai Nabi tidak boleh menerima sedekah. Tetapi bila mana ada orang yang memberikan sesuatu kepadanya, bukan dalam bentuk sedekah tetapi hadiah, Nabi terima. Pertanyaan tadi, apakah pejabat-pejabat boleh menerima hadiah? Hadiah bila mana hadiah tidak terkait dengan jabatannya dari temannya dan bukan untuk ke sebuah kemaslahatan, boleh menerima. Tetapi kalau dia menerima hadiah dalam konteks jabatannya, maka ini masuk dalam kasus hadiyatul ummal. Bukan hanya pejabat saja, tetapi pegawai-pegawai, guru-guru tidak boleh menerima hadiah dari murid-muridnya yang masih diajarnya. Ini sangat ketat dalam agama. Tapi kalau seandainya memberikan hadiah orang yang tidak ada hubungan jabat dengan jabatannya, dan dia teman dan tidak ada maslahat, misalnya ketika dia yang memberi hadiah itu adalah temannya yang sama-sama satu jabatan dengan dia atau lebih dari jabatan dia, dan tidak ada hubungan jabatan dia dengan temannya ini, maka boleh memberi hadiah. Nabi SAW menganjurkan bahkan tahadu, tahabu, saringlah memberi hadiah, sehingga akan muncul benih-benih cinta di antara kalian. Kalau kita sering memberi hadiah, karena ada benih cinta. Asalnya memberi hadiah ini dianjurkan, dan ada nanti pengecualian ketika hadiah itu ada udang di balik batu. Ini yang diharamkan oleh agama. Ketika seorang murid atau orang wali murid memberikan hadiah kepada gurunya, bila nanti gurunya berada di hadapannya kertas jawaban anak muridnya, dia akan memberikan kacamata yang lain. Yang situ sudah ada hadiah-hadiah yang banyak. Sehingga yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, yang kurang dinaikkan. Ini yang dikhawatirkan oleh agama. Tetapi kalau pejabat, kita tidak katakan mutlak tidak boleh diberi hadiah, tetapi bila mana hadiah itu bukan tujuannya untuk sesuatu, kemudian pun tidak ada kaitan dengan jabatannya, kita misalnya dia sedang berada di situ dan kita ada muamalah di kantornya, dan tujuannya nanti akhir-akhirnya tangan-tangan dia, kita kemudian beri hadiah, ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Walaupun tujuan kita ikhlas, tetapi tidak dibenarkan karena bentuknya bentuk seperti itu. Ya, ini dikhawatirkan oleh agama. Jadi, asal hukum memberi hadiah dalam agama dianjurkan, kemudian ada pengecualian-pengecualian seperti yang dikecualikan, yaitu memberikan hadiah kepada pegawai-pegawai yang sudah mendapatkan gaji, ya, yang sudah kita upah, diberikan gaji, kemudian ketika dia datang kita tambahkan gajinya dengan tujuan semakin apa dia bekerja atau memberikan manfaat kepada kita, ini tidak dibenarkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anna ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.